urung rukun apate, urung hai'ae, urung semacam-macam. Faham ya, tiba-tiba suwun. Kita-kita apapun bedanya itu disatukan milla ta'abikum Ibrahim. Huwa sama kumul muslimin. Terus, cuma gini, wow, ya. Khusus masalah tauhid, kita ngikuti sunnah Kanjeng Nabi pakai logika. Rausa nganggu amrun khorikun lil adat. Mereka sekali sampai nganggu barang si nyelayani adat itu berat bagi umat. Karena tidak semua umat bisa nyelayani. Wong kula niku umpama dikeki pangeran kemampuan salat ning Mekah sak kedepan niku mboten seneng, iki biasa mawon. Karena itu paling banter kan kula diarani wong keramat, Gus, Pak keramat iso salat ning Mekah sak kedepan. Apa hebate? Tapi nek diarani pangeran, Pak hebat. Mustofa sing dhisik gobe saiki pinter, wah kondang tenan. Karena mintero umat itu syariate Kanjeng Nabi, tapi nek miber-miberan niku ora. Mane wali-wali ditawani mbek pangeran, piye kepen miber. Nggih sing jelas seneng kula jenengan paringi saged. Tapi gak biasa mawon. Iku wali tenan. Ada seneng kaul ceblok dene paham ya perkara ini. Perkara ini nyulayani sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakimu mongko nglakoni ya sira kabeh salat ing salat. Edawimu tegese edawimu nggih. Nglanggengno sira kabeh. Imanmu, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usapkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah kulitmu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah kulitmu. Ya lalwakon, ya lalwakon, ya lalwakon, kumpul wakon minal iman, warakakum minal khirman, in hadu alal wakon. Ya lal wakon, ya lal wakon, ya lal wakon, kumpul wakon minal iman, warakakum minal khirman, in hadu alal wakon. Indonesia biladi imanmu, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usapkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji mar- apa datang mengancam berbinasa di bawah tulimu siapa.